Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya doakan dengan salam ini, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, keluarga juga di rumah, dan seluruh masyarakat Tarakan mendapatkan limpah kasih sayang Allah SWT dan mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau belum datang, walau tidak ada di tempat, salam hormat saya kepada bapak-bapak di pimpinan daerah di Kota Tarakan, begitu juga bapak-bapak di DPRD, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tokoh adat. Mudah-mudahan Allah SWT membuat hati kita senantiasa bersatu dan membangun Tarakan yang beradab, yang berakhlak, yang juga berkemajuan, dan insya Allah sejahtera pula ekonominya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya supaya kota Tarakan yang kita cintai ini aman, damai, menjadi baldatun tohibatun warokun bersyukur. Begini ceritanya dan begini caranya. Ketika di seluruh dunia manusia sudah kacau, ketika manusia sudah menuhankan manusia, ketika manusia sudah menuhankan batu, benda, dan patung, ketika anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, ketika dunia betul-betul sudah dijadikan tujuan, ketika laki-laki dan perempuan tidak ada lagi akhlaknya, ketika anak tidak mengerti lagi bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, ketika manusia secara keseluruhan sudah kehilangan arah kehidupannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya menyembuhkan penyakit sosial, penyakit peradaban, bahkan penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan oleh apapun karena kekacauan orang sedunia pada masa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam kemuliaan. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diturunkan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya buat Tarakan? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadakkarul albab. Allah dengan kasih sayangnya kemudian menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup yang memandu manusia untuk memakan yang boleh dimakan, untuk memandang yang harus dipandang, untuk mendengar yang harus didengar, untuk menyentuh yang boleh disentuh, untuk melangkah ke tempat-tempat yang menguntungkan, dipandunya manusia dengan kitab ini. Al-Zalnahu, tapi diturunkannya dia, Al-Quran ini, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, Allah, orang terpilih itu. Quran yang suci, diturunkan di bulan yang suci, dipilih malam yang suci, dikawal oleh malaikat yang suci, untuk dimasukkan ke dalam kalbu manusia yang paling suci pada masa itu. Apa itu isinya? Mubarakun, penuh barokah, artinya banyak manfaatnya. Buat apa? Banyak sekali hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, semuanya ada di dalam Al-Quran itu. Tapi bagaimana caranya? Caranya pun diajarkan bagaimana cara mendapatkan barokah, manfaat dari Al-Quran. Caranya adalah lihat dan baru ayat ini. Kalau ingin mendapatkan banyak barokah dari Al-Quran, banyak manfaat dari Al-Quran, maka tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dihafal, tidak cukup hanya dilakukan, tidak cukup hanya dengan menang lomba, tidak cukup hanya dengan itu semua, tetapi harus ditadabburi. Apa itu ditadabburi, Ustaz? Dibaca dengan sungguh-sungguh, dipelajari dengan sungguh-sungguh, dihayati dengan sungguh-sungguh, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi bertadabur itu artinya membacanya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sambil lalu. Mempelajarinya sungguh-sungguh, tidak boleh kalau lagi mood saja, lagi mau doang. Oh, jadi menghayatinya sungguh-sungguh. Iya, bukan kalau ada musibah doang. Oh, jadi diamalkannya mesti sungguh-sungguh. Iya, bukan cuma kalau menguntungkan saja. Tapi sayangnya, ini mudah-mudahan sih tarakan gak begini ya, tapi saya ingin sebutkan kesalahan kita selama ini berinteraksi dengan Al-Quran, tahu gak? Dibaca kalau sempat. Ya, kalau tidur langsung baca Quran atau lihat status? Hah? Lagi merem-merem mau tidur lama deh, cari itu handphone. Kalau datang surat pendek, datang informasi dari luar langsung dibalas, tapi kalau di Allah tidak langsung dibalas. Jadi kebanyakan kita ini baca Quran kalau sempat, belajar Quran kalau lagi mau, dihayati kalau lagi kena musibah. Ustaz, saya punya utang 2 miliar, Ustaz, ini di Solo, di Jakarta. Terus apa masalahnya buat gue? Ada gak satu ayat di dalam Al-Quran kalau saya baca, saya jadikan doa, utang 2 miliar bisa langsung saya bayar? Saya bilang kecil segitu sih, akan dibayarkan oleh Allah. Oke Ustaz, maaf, kapan? Minggu depan datang ketemu saya. Saya tentunya hari ini gak bisa, saya maunya minggu depan. Nanti saya ceritakan kenapa. Untungnya kita itu mengamalkan Quran kalau menguntungkan, kalau merugikan, dia mau kan gak? Tidak mau kan? Jadi kebanyakan kita itu belajar kalau sempat, apa, membacanya kalau sempat, gak punya agenda khusus, didalami, dipelajari kalau lagi mau, lagi mood, dihayati kalau sedang kena musibah, diamalkan kalau menguntungkan. Di sini salahnya. Tapi sepertinya kalian yang ditarakan gak begitulah ya, atau gak beda. Ini sebabnya apa? Kenapa cara kita berinteraksi, bergaul sama Quran seperti itu? Ini salahnya dari cara berpikirnya. Ya, di mana salahnya? Karena kita itu berinteraksi dengan Quran dengan cara yang kita mau, bukan dengan cara yang dimaui oleh Al-Quran. Di situ salahnya. Saya tanya sama ibu-ibu dulu. Bu, kalau ibu berdoa, biasanya yang ibu minta yang kita suka atau yang Allah suka? Yang kita suka, makanya sering sakit hati. Kita tanya bapak-bapak, mungkin bapak-bapak beda. Bapak-bapak biasanya bergaul dengan Al-Quran dengan cara yang kita suka atau dengan cara yang Al-Quran suka? ya gimana bisa berinteraksi dengan cara yang Quran suka kalau kita nggak tahu apa maunya Quran kan? Ya, mau dikasih tahu apa maunya Quran? Wanita. Oh, ini ilmu penting, lebih penting dari semua consultant, construction, consultant apa saja. Ini ilmu yang mau saya berikan ini lebih penting dari semua ilmu. Ya, begini cara. Alhamdulillah, ini syaitan orang ini. Tadi kori itu baca. Enak gak bacanya kori? Paham gak? Ini masalah. Di sini masalah besar. Ada orang mau dapat mutiara, ada tampak mutiara ada di sini, sekitar apa? Hah? Gak. Mutiara itu tempatnya di mana sih? Bukan di toko emas. Ya, di dasar laut. Ada orang mau dapat mutiara, caranya pergilah ke pinggir laut. Apa yang dia lakukan? Menikmati detur ombak, laut biru, sekolah di tepi pantai, burung camar. Lalu dia nikmati, kira-kira tahun berapa dia dapat mutiara kalau tidak menyelam? Insya Allah nanti kalau bulan sudah dua baru bisa dapat mutiara. Kalau begitu caranya, apa yang harus dia lakukan supaya dapat mutiara? Nyelam. Bisa melek di dalam air tanpa kacamata. Dasar lautan itu gelap atau terang? Gelap. Bisa bertahan berapa lama melihat di tengah air asin itu? Makanya yang gak punya iman kuat baru baca Quran dikit, tahu gitu juga Imam Syekh Baru orang kalau tidak punya ilmunya bagaimana mendapatkan mutiara Al-Quran, cuma baca kok, baca doang, tidak ada ilmunya seperti yang Quran mau, gak takut ya. Misalnya kalau lagi ketakutan baca ayat kursi gitu kan, stop, sudah kan itu dunia lain barangkali. Ya ampun, makanya Allah marah dengan orang yang minta dirupiah sama orang lain karena dia tidak yakin dengan ayat yang dia baca. Akhirnya ayat kursi di Indonesia cuma untuk usir setan. Padahal setan bilang sesama setan dilarang saling. Minal jinnati. Di Indonesia ini saya nggak tahu kalau dikarahkan. Kalau ada yang baca surat Yasin itu seperti lonceng kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Biasanya orang mati tulis itu. Berulang-ulang dihafal, tetapi kemudian tidak paham, artinya ini sayang sekali. Sudah bagus dapat pahala, tapi sesungguhnya saya mau tanya Pak, surat Yasin kita makan lebih bermanfaat buat orang hidup atau buat orang mati? Ini bapak-bapak nggak jujur, saya mau tanya. Surat Yasin ditawarkan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan orang hidup atau kepentingan orang mati? Apa itu? Ini apa-apaan di sini? Yang hidup tidak boleh mati, malah yang matinya malah ini ada yang error di sini. Banyak ayat-ayat maklumat, ayat-ayat terjadi di dalam Al-Quran itu. Hati-hati Pak kalau punya istri aliran sesat. Ya, apa misalnya? dia baru saja berdosa pada suaminya. Kemudian nanti kata temannya, kalau suami kamu marah-marah, bacain aja ayat sumum, pumun, tumim, baum. Ini kejadian nih. Apa artinya itu? Sumum, tumilah, pumun, pisulah, tumim, putalah. Karena dibacain itu, hari itu senang, suaminya gak marah. Alhamdulillah selamat, besoknya suaminya cari orang lain. Mau baca ayat itu lagi? Hah? Dia udah putar, gak bisa lihat kamu lagi. Dia udah kuning, gak enak dengar suara kamu lagi. Dan dia tidak lagi bisa mengucapkan kepada kamu ayat lagi. Tapi kata apa? Sumbung. Bukung. Bukung. Bukung. Bukung. Itu suaminya gak kurang lagi. Ini gara-gara salah menempatkan. Tidak belajar pada ulama, ya, dibaca begitu terus. Baik, Ustaz, jadi bagaimana sih sebetulnya agar kita bisa dapatkan mutiara dari Al-Quran? Alhamdulillah, ini syaitanurrojim. Mana kali ini? Tadi Ustaz, ayat pertama yang untuk baca, saya masih dengar pasti ceramah di sana. Untuk baca itu nyangkut di kepala saya. Saya tahu ayat yang belum baca. Al-Ladina atainahumul kitabah yaktunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minun nabi. Bisa minta tolong dibacakan salah di saat saya suka sekali suaranya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن yang punya Quran dibuka surah Al-Baqarah ayat 121. Ini coba dibuka, nanti kita tolong dibacakan terjemahan Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah ayat 121. Silakan tolong dibacakan artinya. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan atau tidak mengubah dan membongkarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik, saya minta dijawab pertanyaan saya kepada terjemahannya. Menurut surat Al-Baqarah ayat 121, siapakah orang yang beriman kepada Al-Quran? Cepat jawab. Menurut Al-Baqarah 121, coba baca bahasa Indonesianya. Siapakah orang yang beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapakah orang yang beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran? Cepat jadi. Coba benar gak jawabannya itu, Reza? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini telah disebutkan ya bahwa orang-orang yang telah Allah berikan kita dalam bentuk yang banyak sebagaimana mestinya. Artinya apa? Di sini cukup. Jadi jawabannya adalah? Jawabannya adalah dia membacanya itu sesuai dengan bacaan yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Lalu Jadi ayat itu menjelaskan begini, orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, baik dari orang Yahudi, Nasrani, dan orang Islam, termasuk orang Tarakan. Siapa yang dapat Quran hari ini? Angkat tangan. Mereka-mereka yang kudatangkan Alkitab pada hari ini lalu membacanya dengan sungguh-sungguh, maka merekalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Oh, maksudnya baca dengan sungguh-sungguh itu seperti apa ya? Tadi ada sedikit penafsiran. Penafsirannya katanya tidak merubah-merubahnya dan tidak memutar balikannya. Misalnya memutar balikannya kira-kira apa ya, kalau yang suka menyimpang-menyimpang itu di sini. Misalnya ada penyimpangan ayat nggak di sini dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat dulu deh. Jadi yang dimaksud dengan orang yang membaca dengan bacaan yang sesungguhnya, itulah orang yang beriman kepada Al-Quran. Artinya begini, sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh menghayatinya, dan sungguh-sungguh mengamalkannya. Contoh ya, saya keliling Indonesia mencari waktu audisi Hafiz Quran. Sayang pada tahun kemarin saya tidak tertarakan, saya cuma sampai di Samarinda mencari kader-kader siapa yang anak-anak 3-7 tahun bisa menghafal Quran, khususnya juz 30. Tapi alhamdulillah di Tarakan ini banyak. Insya Allah tahun depan saya kira harus ada lukisan dari Tarakan ya, untuk kita bawa ke Jakarta. Mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah insya Allah ya, berlomba di tingkat internasional. Tapi dengan pemahaman ya, ibu-ibu, siapa yang juara satunya di Hafiz Indonesia FTT tahun lalu, bukan yang sekarang, itu Hilya. Umurnya 6 tahun, dulu baru 3 juz, sekarang setelah umurnya 6 tahun, setelah 6 tahun umurnya, dia sekarang sudah hafal 13 juz. Ya, ibu-ibu di sini saya ambil rata-rata umurnya 30 tahun misalnya. Misalnya, kalau 30 tahun, berarti kan 30 tahun, Hilya itu 6 tahun dapat 13 juz. Jadi kalau umurnya 30 tahun, berarti kan 30 bagi 6 berapa? 5 ya. Nah dulu berapa? Sorry, 13 kali 5 jadi sama dengan berapa? 65. Jadi harusnya ibu sudah hafal 65 juz. Ya, yang 13 tahun aja dapat 13, kan 6 tahun aja 13 juz, yang 30 tahun harusnya 65 juz, plus melon, juz alpukat, juz. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh membaca, tidak sungguh-sungguh mempelajari, sampai tua pun hafalannya full di luar, full di dalam, tidak hafal-hafal. Oke, sama-sama kita baca surah Al-Alaq. Ya. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus.

ingin tahu isi Al-Quran tapi tidak pandai bahasa Arab, lalu baca terjemahan tafsirnya, lalu cepat khatam sekali seumur hidup, angkat tangan berdiri, saya mau kasih hadiah. Begini, satu, dua, halo, cuma dua, halo berapa orang? Satu, dua, tiga, oke. Yang lain lagi, katakan. Coba yang satu lagi, berapa orang yang pernah sekali saja karena tidak tahu bahasa Arab kemudian ingin tahu isinya sekali pernah mengatakan Quran terjemahan apa kanan? Satu. Mana lagi? Yang lain kemana aja? Tapi saya tidak ingin sujud, pasti sudah paham semua bahasa Arabnya, kan? Iya. Sehingga tidak perlu lagi baca terjemahannya begitu. Nah, baik. Sekarang saya mau beritahu kenapa errornya sampai sejauh ini. Apa masalahnya, Ustaz? Kok iya ya, betul juga ya Ustaz bilang kita ini baca, kita ini hafal, tapi gak paham. Lalu apa gunanya, Ustaz? Insya Allah berguna. Insya Allah berguna. Siapa yang merasa, ya kalau Ustaz yang merasa, gak usah, yang merasa ada semacam kekuatan gaib di dalam dirinya, ya, tundukkan kepala ikut saya. Yang merasa susah keluar dari kekuatan gaib pada dirinya, oke? Okay? Ada yang mengganggu di dalam jiwanya dan selama ini susah mengeluarkannya, oke? Okay? Ikuti saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Siapa yang merasa ada kekuatan baik pada dirinya dan itu terlalu kuat pada dirinya dan sering mengganggu maju ke depan? Ada? Ada, laki-laki atau perempuan maju ke depan. Tapi benar-benar jangan cuma menunggu juga. Ada? Ada? Nanti pelan-pelan merangkak menuju ke sana. Ya. Begini. Quran itu terlalu kecil kalau hanya dimanfaatkan untuk kepentingan rupiah. Ya. Rupiah biasa. Sebetulnya panas. Dia tidak mau dan tidak betah tinggal di dalam tubuh orang-orang yang ada Quran di dalam jiwanya dengan penuh keimanan. Kecuali kalau cuma dibaca kok, dilakukan kok, atau dihafal kok, tapi kurang diyakini, kurang mungkin dia bisa kerasukan dan berlama-lama. Tapi begini, lebih gampang menyentuhkan orang yang kerasukan daripada kesetanan. Atau bedanya Ustaz kerasukan dengan kesetanan? Kalau kerasukan mungkin kita rupiah sebentar saja selesai. Tapi kalau sudah kesetanan bertahun-tahun, suka bohong. Ibu-ibu banyak kan suami-suami suka bohong? Gak ada kan? Itu karena istrinya soleha seperti itu. Banyak gak istri-istri suka bohong? Gak ada, karena suaminya soleh-soleh. Saya gak mau provokasi, sebetulnya banyak. Tapi ya, soleh-soleh bohong. Kenapa orang ini suka bohong? Kenapa dia berbohong? Karena salah ilmunya. Ya, umumnya suami yang berbohong itu merasa, atau seseorang berbohong itu merasa begini, nanti kalau ngaku ketahuan saya jadi tidak terhormat. Tapi kalau saya bohong dan tidak ketahuan saya tetap terhormat. Oh, berarti di alam bawah sadarnya dia mengatakan bohong itu membuat kita terhormat, jujur itu membuat kita menjadi Mina. Begitu kan? Gak percaya. Atau gak aku. Coba ingat-ingat. Kenapa berani berbohong? Kenapa tidak mau jujur? Biasanya orang yang berani berbohong itu menghina. Dengan jujur nanti ketahuan rahasia saya dan saya menjadi hina. Begitu kan? Justru saya bohong supaya tetap terhormat. Begitu kan? Itu artinya salah ilmunya, ini kesetan. Berbohong terhormat, jujur terhina. Sama gak itu? Sama. Ini ilmu yang membuat orang ini kenapa suka berbohong. Berbohong banyak apa saja urusan. Mencuri misalnya. Kenapa orang itu mencuri? Karena gara-gara ilmunya, kesetanan. Korupsi misalnya. Ya. Ada kerbau, kita kasih rumput plastik, lalu kita semprot pakai perfum rumput. Kira-kira rumput plastik itu dimakan nggak, ditelan nggak oleh kerbau? Enggak kan? Tapi kalau manusia suka bohongi diri, suka korupsi, suka mencuri, dia makan apa? Makan kusen, makan pasir, minum bensin, minum solar, makan semen. Yang di kantor, makan kertas, makan tinta. Yang di masjid ada juga makan karpet. Ini orang kesetanan semua. Padahal sudah dikasih akal oleh Allah, hanya boleh mengambil yang halal. Iman. Jadi ilmu halal untuk iman yang membuat hidup kita itu menjadi baik. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, baik sekarang saya kembali lagi. Makanya Quran itu harus dihayati dan harus dipelajari. Dihayati misalnya begini. Baca Yasin tapi tidak dihayati. Bagaimana contohnya? Begini. Membaca surat Yasin sampai akhir tidak paham apa yang dibaca sebetulnya bagus. Ya, tidak bid'ah membacakan surat Yasin untuk orang yang meninggal dunia. Saya mengatakan tidak bid'ah karena tawassul dengan ayat Quran boleh kan? Boleh. Tidak. Masalah besarnya adalah kalau hanya sebatas tradisi tanpa pemahaman lalu macam-macam perilakunya. Nah, saya tidak tahu kalau ditarakan seperti apa dan saya tidak mau terlalu masuk ke situ. Tapi yang jelas harus dipahami. Gini, di dalam surat Yasin itu kita bisa memperbicarakan orang sudah mati. Mau? Mau berbicara sama orang sudah mati? Saya doakan bisa. Misalnya satu hari ibu masuk kuburan, baca doa apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya doakan nanti penduduk kuburnya menjawab waalaikumsalam. Kalau masuk ke kuburan, hah? Misalnya satu hari ibu masuk nih, bapak masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba bapak jawab waalaikumsalam. Jadi masuk? Karena enggak penting dia sudah menjawab di alamnya saja. Orang-orang yang beriman itu akan menjawab salam kita. Tapi ada yang penting ilmu di dalam Al-Quran itu. Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Lau anna Qur'an suyirat bihil jibal au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Coba buka bab petir. Bab petir mukjizat ke-31. Bingung kan? Surat apa yang terjemahannya petir? Siapa yang tahu? Apa? Ar-Ra'd. Bukan, gak paham nama surat aja kan gak paham. Buka surat Ar-Ra'd. Surat keberapa? Ke-13. Baca ayat 31. Oke, surat selanjutnya dibacakan awalnya. Nanti tolong dibacakan lagi artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تقل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد Kalaulah ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung-gunung terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi dipecah belah mengeluarkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya. Singkatnya ayat ini begini. Silakan cari dan baca buku fisika manapun. Silakan cari teori atau rumusan biologi apapun. Begini, ada satu bacaan di muka bumi ini. Kalau bacaan itu kamu baca, bacaan itu kamu pahami, bacaan itu kamu yakini, maka goncanglah gunung itu. Maka terbelah bumi itu. Dan kamu bisa memperbicarakan orang yang sudah mati. Dan itu menyatakan, tapi bukan berarti betul-betul bumi-nya terbongkah ya, kamu yang bisa jatuh. Kalau gunungnya goncang, kamu juga goncang ya, kamu bisa jatuh. Itu terlalu bodoh pemahaman seperti itu. Begini diantaranya, misalnya di dalam surat Yasin diceritakan orang yang sudah mati menceritakan perihal dirinya kenapa di bumi. Ya, kita mulai dari ayat Waja Amin Aqsal Nabi Nabi Rajul. Apa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Waja Amin Aqsal Nabi Nabi Rajul Yasa. Qala ya qawmi tabi'un mursalin. Terus bocoran dari orang yang sudah mati. Apa rahasianya? kalian yang telah membunuhku hanya karena aku mengajak kalian beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, kalian malah membunuhku. Padahal para nabi dan rasul itu la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka tidak minta upah dari kalian. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Gara-gara itu kalian membunuhku. Ketahuilah sekarang, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Hari ini aku berbahagia sekali karena aku telah diampunkan dosa-dosaku oleh Tuhan dan sudah diperlihatkan untukku surga yang Allah janjikan untukku. Ini success story, cerita orang sukses yang berdakwah di jalan Allah dan mengajak manusia kepada Allah. Tidak ada karir paling hebat kecuali meneruskan estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tua, bapak dan ibu yang punya anak cita-citanya, bapak, ibu, izinkan Ananda, cita-cita Ananda ingin menjadi penerus risalah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya anak, punya cita-cita seperti itu, sujud syukurlah, menangislah karena anakmu telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada anak tiba-tiba berkata, ma, pak, aku ingin menjadi artis Tuhan dong, pak, ajarkan aku dan bawa aku ke pesantren, sujud syukurlah karena surga sudah ada di depan mata. Berbahagialah orang tua yang telah mendapatkan anak dan sudah menghafal Al-Quran. Anak yang menghafal Al-Quran itu digambarkan dalam hadis Nabi SAW, itu punya 10 tiket surga. Tentu yang pertama kali dia pilih untuk masuk surga siapa? Gurunya dulu dong. Kan orang tua tahu gara-gara gurunya. Baik, orang tuanya yang dipilih. Dan ketika orang tuanya nanti sampai di surga, Allah pakaikan kepadanya mahkota, mahkota yang ada permatanya, dan kilo permatanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Ini bapak dan ibu semua mau masuk surga kan? Kalau masuk surga lewat jalan mana? Jalan Tendean atau jalan Sudirman? Hah? Mau masuk surga lewat jalan apa? Jalannya lurus. Jadi kalau masuk surga lewat jalan mana? Ini masuk ini jalan kan? Tempatnya mau di jalan apa? Kalau membelanjakan harta di jalan apa? Biasanya jalan Yosudarso, jalan Gajah Mada. Harusnya membelanjakan harta di jalan Allah. Kalau mau masuk surga jalan yang mana? Jalan yang lurus. Sekarang saya mau tanya, mana itu jalan lurusnya? Ayo, tahu gak jalan lurus itu yang mana? Yang sudah pegang Quran, angkat Qurannya ke atas. Angkat Qurannya ke atas. Inilah yang disebut dengan jalan yang lurus itu. Tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus adalah dari kitab lalui bagi mudah lil. Jadi kalau mau masuk surga lewat jalan apa? Jalan yang lurus. Mana jalan lurusnya? Angkat. Makanya kalau enggak baca ini, jalan yang mana? Ya sudah salah ini. Salah kan? Jelas. Kalau masuk surga lewat jalan yang lurus. Nah untuk itu bertadaburlah, ya, bertadaburnya. Nah supaya bisa mendapatkan banyak manfaat, memang tadabur harus menyelam. Jadi bertadabur Quran itu seperti menyelam ke dasar lautan, membongkar batu-batu karang, ya, membongkar batu karang. Qala ya laita qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini mutiaranya. Ya Allah, semoga anakku menjadi penerus estafet perjuangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cara itulah anakku nanti bisa masuk surga dan begitulah jalan yang lurus itu. ini manusia. Bapak Ibu, keturunan manusia ini, kita ini keturunan manusia atau keturunan kera? Benar. Kayaknya gak begitu deh ilmunya. Manusia ini keturunan siapa? Hah? Ini kalau salah ilmu, di mana sesatnya teori Darwin? Ya, saya kasih mutiara lagi. Salahnya Darwin itu menelusuri jejak asal manusia itu dari fosil, tetaplah fosil monyet, gitu kan? Disusun-susun kok kayak manusia, kayak gue, kayak dia, gitu kira-kira gitu ya. Akhirnya manusia itu keturunan monyet itu gara-gara membaca sejarah asal usul manusia, tidak membaca kitab pencipta manusia. Jadi orang yang sekolah itu banyak yang sesat kalau tidak kembali ke jalan yang ilmunya keliru. Di Jakarta, itu ada pameran di satu mall, pameran teori Darwin namanya. Ya, ada replika-replika Darwin. Salah satunya sudut di mall itu ada baliho besar gambar seperti ini. Ya, di gambar itu ada monyet masih kecil di sini monyet. Ada monyet mulai remaja di sini tempat. Ada monyet mulai dewasa di sini. Ada monyet juga mulai tegak di sini. Dan di sini dikasih gambar kosong seperti manusia. Orang-orang boleh berdiri berfoto di sini. Dan banyak orang-orang berjilbab yang foto di situ dengan bangga. Kalau dirinya keturunan. Wah, waktu saya lihat sendiri, kok bangga menjadi keturunan? Ini gara-gara ilmunya tidak membaca dari jalan yang lurus itu. Coba, gimana hebatnya ilmiah Al-Quran itu, ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Khalaqal insan, termasuk menciptakan manusia. Min mada khalaqal insana min halaq. Menarik sekali. Kok manusia ini kan di dalam hadis digambarkan dalam bentuk nutfah 40 hari, air mani yang melakukan telah melakukan proses pembuahan, berbentuk darah selama 40 hari, kemudian berbentuk daging selama 40 hari. Menariknya, Al-Quran itu mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya itu dari sisi darah, bukan dari sisi fosil. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, kalau pergi ke laboratorium ingin periksa kesehatan dirinya, yang diperiksa adalah bulu matanya, kukunya, atau kutilnya diperiksa. Apa yang diperiksa gila? Darah. Kenapa darah? Dari darah diketahui kondisi anatomi biologis manusia. Bahkan orang yang sedih dan tidak sedih sekarang sudah kelihatan dari hormon kesedihan di dalam tubuh manusia. Sebab di dalam darah itu terwakili seluruh hormon bagian tubuh manusia. Jadi dari situ manusia bisa diketahui siapa itu. Ya, ada orang satu rekening jadi bank itu bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi triliunan. Dikasih lihat kepada saya, enggak banyak duitnya, cuma sekitar 2 triliun satu rekening itu. Satu hari juga diangkat ke rumah sakit, lalu diperiksa darahnya. Ternyata hormon kesedihannya tinggi sekali. Saya bilang aneh, duitnya 2 triliun satu rekening, tapi kok sedih. Ini gara-gara enggak pakai jalan lurus menjalani hidup. Orang terhormat di tarakan ini adalah orang yang soleh bertakwa tapi kurang harta, atau yang terhormat yang banyak hartanya di tarakannya. Jujur, orang yang paling sukses di tarakan ini orang yang bagaimana? Iya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, uangnya banyak, begitu kan? Saya setuju, asal itu halal dan rajin sedekah. Tetapi agama tidak pernah mengukur kesuksesan manusia dengan cara seperti itu. Hanya orang-orang yang fakultas ekonominya, jurusan ekonomi lemah saja yang menghargai seperti itu. Orang fakir yang menilai kekayaan orang dengan harta, ya. Tapi setelah belajar ilmunya, oh ternyata tidak begitu ya. Karenanya perlu tadabbur Quran itu, supaya kita banyak menggali tentang ilmu dan seluruh isi Al-Quran itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya semuanya berkualitas dan kualitasnya sama semua. Baik Ustaz, apa sih tujuan tadabbur Quran? Tujuan tadabbur Quran begini: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى الغيب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ada dua tujuan tentang Al-Quran yang paling penting, ya, nanti sudah ada di panduan yang saya kasih. Nah, yang belum dapat bisa difotokopi saja. Ya, di situ sudah saya tulis semua apa yang saya ceramahkan ini. Ya, yang beruntung yang datang pertama. Tapi kalau bisa, misalnya suami istri dapat, kasihlah tetangganya, kasih temannya ya. Kan cukup satu keluarga satu orang saja. Ibunya dapat, bapaknya dapat, anaknya dapat. Ya, kasihlah bersedekah dengan ilmu ya. Kepada yang belum dapat suami, di situ penting sekali. Begini, satu. Tujuan kita bertadabbur Quran itu adalah di ayat di surah Al-Baqarah di surah An-Nisa begini. Walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Orang yang bertadabbur Quran itu akan bisa merasakan bahwa betul-betul Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih contoh sederhana saja. Coba buka surat Qaf, buka surat Qaf, surat yang ke-50. Qaf wal Qur'anil Majid. Oke, yang bawa handphone buka handphonenya, lalu buka Qurannya. Jadi orang Islam biasanya di handphonenya ada Qurannya itu, di tabnya ada Qurannya. Buka surat Qaf, sudah dapat? Berapa jumlah ayat di dalam surat Qaf? Lihat, berapa? 45. Berapakah 45 ditambah 50? 95. Karena ada 95 huruf Qaf di dalam surat Qaf. Coba buka sekarang surat Syura. Amin. Qaf gitu ya. Surat Syura surat ke-42. Buka surat ke-42. Surat ke-42. Sudah? Sudah dapat? Berapa ayat? 53. Ya. Surat ke-42 ayat itu berapa jumlah ayatnya? 53. Coba 42 tambah 53 berapa? 95 juga. Ada huruf Qaf enggak di awal surat? Ada ya? Ain, Sin. Itu karena ada 95 huruf Qaf juga di dalam surah Syura itu. Manusia bisa bikin kayak begini enggak kira-kira? Tidak bisa. Ini baru bicara matematiknya ini. Ya, banyak matematika Al-Quran itu. Tapi kalau kita bicara informasi masa depan, bicara ilmu luar biasa. Yang ini saya katakan, kalau kita mempelajari Al-Quran, insya Allah, ya, kita akan merasakan langsung bahwa Quran itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma dibaca, tidak dipahami, dihafal, tidak dihayati, maka tidak akan pernah bisa meyakini Al-Quran itu. Oke, sekarang saya mau sedikit tips. Susah mana? Lebih susah bahasa Quran atau bahasa Indonesia? Jawab dong rame-rame. Lebih susah bahasa Quran atau lebih susah bahasa Indonesia? Bahasa Quran susah enggak? Susah? Iya. Buktinya enggak paham begitu. saya tidak percaya. Saya membuktikan bahwa bahasa Al-Quran lebih mudah daripada bahasa Indonesia. Setuju? Tapi saya mau kasih contoh, harus dari jamaah. Anakku yang berpikir sini saya. Kalau berarti dia akan dicatakan. Ini saya, tidak usah malu. Bersama lu, tidak apa-apa. Ya, ini kita lebih berhubungan. Tolong di foto ya. Siapa namanya? Yuli. Yuli. Yuli dari TK, sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Dari TK sampai kelas 2 SMP, lagunya yang dihafal atau apa? Sejak kecil. Tidak tahu. Balon tua dari mana, kan? Kapal TK. Tapi yang kecil-kecil dulu. Nah, TK pun kecil-kecil. Bagus. Ya. Namanya siapa? Pian. Pian. Pian. Pian. Pian sudah hafal ayat kursi? Sudah. Bagus. Oke. Jadi kita coba bertarung ya. Lebih mudah bahasa Quran atau bahasa Indonesia. Aturan mainnya begini. Ya. Juli akan menyanyi tanpa lagu. Dengan cepat. Kalau kau dari masuk ke warnanya dan seterusnya. Ya. Pian akan membaca kursi dengan cepat tanpa lagu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bisa? Bisa, oke. Kamu bahasa Indonesia. Ya. Tes. Coba. Kalau kau dari masuk ke warnanya. Kalau kau dari masuk. Oke, sudah siap ya? Terus ketawa. Oke, sekarang Pian kita tes. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nadara jadi wa qawlu billahi inni Allahu ma ba'da ma ba'da wa ma ba'da wa ma ba'da. Cukup. Ya. Oke, okay, kita lihat. Tes. Thank you. Artinya apa? Bahwa lidah manusia ini lebih cocok dan lebih kompatibel dengan Al-Quran. Otak manusia juga lebih cocok dengan Al-Quran. Contoh, oke, lihat nih. Lihat, ya. Kenapa tadi Quran saya baca dengan mudah, kita baca dengan mudah? Karena cocok di otak. Gerakan lidah, gerakan badannya tergantung sistem di otak. Ya, ikuti mainan saya. Baik, kalau saya bilang banyak, angkat tangan begini. Kalau saya bilang sedikit, angkat tangan begini. Banyak, sedikit. Sudah, ngerti? Oke, sedikit. Tambah satu lagi. Kalau saya bilang panjang begini, kalau saya bilang pendek begini. Oke, tes. Sedikit. Pendek. Ini sistem otak ya. Saya panggil lagi. Kalau saya bilang tinggi begini, kalau saya bilang rendah begini. Ya. Oke, pendek. Banyak. Rendah. Saya tambah satu lagi. Kalau saya bilang besar begini, kalau saya bilang kecil begini. Oke? Sedikit, besar, pendek, kecil, banyak, rendah, tinggi. Kenapa taruh tangan di kepala? Kenapa? Itu sistem. Apa yang gerakan seluruh organ tubuh ini tergantung penerimaan di sistem. Saya cuma sedikit balik logikanya. Ya, pusing. Coba-coba tes dulu sekali lagi. Oke, konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi bersama saya, siap? Konsentrasi, mulai. Sedikit. Rendah. Besar. Banyak. Panjang. Tinggi. Itu semua dong, oke dong. Itu semua, coba tes. Oke, mulai. Sedikit. Banyak. Pendek. Tinggi. Besar. Kecil. Rendah. Begitulah, walaupun dari beberapa orang di luar negeri, tetapi Al-Quran dengan Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Artinya apa? Kalau kita sering membaca Al-Quran, ini otak akan tenteram, hati juga akan tenteram, otak akan dicerdaskan, elemen-elemen tubuh dan seluruh organ-organ tubuh juga akan menjadi baik. Dan yang paling penting, kalau sudah tadabbur Al-Quran, kita semakin yakin kalau Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tujuan pada Al-Quran adalah membuka kalbu yang terkunci. Nah, ini saya kira terakhir dari saya. Ya, waktu saya 5 menit lagi. Begini. Kenapa sudah hampir meninggal seperti ini, belum juga membaca terjemahannya sampai habis? Kenapa sudah hampir mati, bahkan juz sama pun belum dihafal? Kenapa tidak tertarik membaca Quran setiap hari? Kenapa tidak tertarik menghafal Al-Quran? Karena kalbunya terkunci. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Kerugian yang paling besar dalam hidup ini adalah kalau kalbu sudah terkunci, dan tidak tertarik menghayati Al-Quran. Kalau orang sudah yakin kepada Al-Quran, tidak akan pernah mau berpisah dengan Al-Quran. Satu hari ada seorang kakek, usianya mungkin lebih 70 tahun, ditanya oleh cucunya, karena setiap hari si kakek membaca Quran terus. Lalu si cucu bertanya, "Kek, sejak umur berapa sih kakek membaca Quran seperti ini?" "Sejak kecil saya, cucu." "Memangnya kakek sudah hafal Quran?" "Iya." "Umur berapa kakek sudah hafal Quran?" "15 tahun, cucu." "Terus kakek hafal Quran itu setiap berapa hari sih kakek baca terus?" "Ya paling cepat 3 hari, tapi rata-rata 1 minggu kakek sudah hafal. Waktu kakek masih muda, masih bisa 3-4 hari." "Apa kakek gak bosan?" Itu pertanyaan terakhir dari cucu. "Apa kakek gak bosan?" Tiba-tiba menangislah dan berinilah air mata si kakek. Si kakek bilang apa? "Cucu, enggak. Kalau kakek sudah sampai jus aman, kakek rindu untuk memulai lagi dari Al-Fatihah. Ingin segera membaca Al-Baqarah, ingin terus ke Al-Imran, ke An-Nisa, Al-Ma'idah dan seterusnya sampai menangis." Itu kalau orang sudah cinta dengan Al-Quran. Bahkan saya ketemu di Masjidil Haram. Waktu saya masih kuliah di Madinah, saya terbiasa i'tikaf 10 hari di Masjidil Haram. Ada yang menarik saya untuk saya perhatikan, ada seorang kakek, ya, pakaian ihram selama 30 hari itu ketika dia i'tikaf, pakaian ihramnya itu dari kain kafan. Orang dari perawakannya orang India, tapi setelah saya tanya, dia adalah rektor Islamic Studies di London. Saya tanya, "Apa yang saudara yang Anda lakukan di sini?" Dia bilang apa? "Saya seorang rektor dan saya banyak menulis artikel tingkat internasional. Tapi setelah saya memahami Al-Quran, saya merasa bodoh. Dan selama saya i'tikaf di Masjidil Haram, saya bercita-cita untuk menghatamkan menulis Al-Quran." "Maksud kakek? Maksud Anda?" saya bilang. "Iya, saya ingin menulis dengan tangan saya. Setelah saya lihat dengan mata saya, setelah saya baca dengan lidah saya, dan saya dengarkan dengan lisan dengan telinga saya. Dan bagi saya, inilah warisan karya tulis saya yang paling hebat yang ingin saya wariskan kepada anak cucu saya. Dia khatam melihat, khatam membaca, khatam mendengar, bahkan khatam menulis Al-Quran. Dan itu semua dilakukannya setelah dia paham Al-Quran dan tidak mau berpisah lagi dengan Al-Quran." Dan anak-anak yang menghafal Al-Quran biasanya itu memorinya bertambah, kayak tambah RAM dari 16 giga menjadi 1,6 juta giga kira-kira itu. Dan orang-orang yang selalu hidup bersama Al-Quran, malaikat-malaikat pembawa ketenangan, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafadzuhumul malaikah, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya akan masuk ke dalam jiwanya malaikat-malaikat pembawa ketenangan dan memberikan ketenangan kepada anak ini. Dan orang-orang ini akan dilindungi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat akan berkerumun di sekeliling orang-orang yang mendalami Al-Quran itu, mendalami isi Al-Quran itu. Dan rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka tentramlah seisi rumah itu. Saya punya kader anaknya 6, yang nomor 1 belum masuk SD. Anaknya berapa? Yang nomor 1 itu masih 5. Anaknya 5, yang nomor 1 belum masuk SD. Kira-kira repot gak mengurusnya? Hah? Jadi yang nomor 1 umurnya 6 tahun, nomor 2 umurnya 5 tahun, yang nomor 3 umurnya 2 tahun, yang nomor 4 umurnya begitulah kira-kira. Dan gak pakai pembantu, bisa gak urusan aku itu? Yang satu lagi pup, yang satu lapar, yang satu menangis, yang satu minta pakai baju, yang satu mau mandi, pusing ibunya. Terus apa kata suaminya? Bacakan Al-Quran anaknya. Betul. Di samping anaknya, ketika anaknya sedang tidur, dia tadarus dulu. Karena kalau anaknya sudah bangun, dia tidak punya kesempatan untuk tadarus. Dia bacalah Al-Quran. Malam hari, di tengah anaknya bisa tiap mulai, sepertiga hari akhir malam dia baca Quran. Alhamdulillah, anaknya setelah itu tenang semua. Dan gampang diajak menghafal Al-Quran. Dan yang paling penting, suaminya juga enggak error. Wah, susah kalau punya suami jarang dibacain Al-Quran. Jadi kalau punya laki aneh-aneh, rupiah aja bacain Al-Quran sama dia. Ya, sini. Tidak, itu mungkin sekedar bercanda. Baik, saya cukupkan dulu penyampaian saya. Dan sebagai closing statement, gak usah ada tanya jawab kan? Ada. Tergantung panitia. Begini. Kenapa sih Ustaz kita harus pada Al-Quran? Ya, kenapa sih Ustaz kita harus pada Al-Quran? Tadi saya sudah jelaskan tujuannya, sekarang latar belakangnya. Kenapa harus pada Al-Quran? Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyun. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Wa minhum illa yawmun. Dan di kalangan Bani Israel itu, yang membaca Al-Kitab itu sebagian besarnya adalah ummiyun. Dibaca tapi tidak paham. Banyak gak di antara kita yang seperti itu? Kalau begitu statusnya, tidak ada Al-Quran, maka masih penduduk Quraisy yang ummi sebenarnya. Apa bedanya kita dengan Ahlul Kitab kalau begitu? La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Dia tidak tahu isi Al-Quran kecuali dongengan belaka. Katanya kalau lagi hamil terus sudah USG, anaknya laki-laki baca surat apa? Maka lahirlah si ucup itu. Siapa yang ngajarin itu? Tidak salah sih. Tetapi kalau memang tidak pakai ilmu kacau, kalau anaknya perempuan surat apa? Siapa yang suruh itu? Tidak salah membaca Al-Quran pasti bagus, tapi salah penempatan. Akhirnya apa? Ayat kursi pengusir setan, surat Yasin objek kematian. Al-Quran lebih banyak untuk kepentingan orang mati ketimbang untuk kepentingan orang. Ini error gak namanya? Jadi gimana solusinya sekarang? Saran saya, setiap hari minimal satu ayat dipahami. One day, one ayat tadabur Al-Quran. Insya Allah mulai besok akan ada Twitter dari saya dan dari tim kerja saya, tadabur one day, one ayat. Satu hari tadabur satu ayat. Nanti saya akan sebarkan, bisa di follow ya, supaya paling tidak bisa tadabur satu ayat satu hari. Kalau satu ayat satu hari 6236 ayat, berarti berapa tahun itu? Ya keburu mati. Tapi kalau masih muda masih cukuplah waktunya, walaupun orang muda juga bisa cepat mati kan. Sehingga boleh ditambah ya, satu hari satu lembar atau satu hari satu halaman sampai hafal, insya Allah selesai. Dan kepada yang sudah hafal itu, membaca terjemahannya ulangi lagi, baca lagi tafsirnya. Dan saya berharap mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Allahumma rahmna bil Qur'an wa

Sayangi kami dengan Al-Quran, rahmati kami dengan rahmat Tuhan, wajahkan bulan imanan. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam yang memimpin jalan hidup kami. Wahumohan, jadikanlah cahaya Al-Quran yang menerangi kehidupan kami. Wahudah warahmat, sekaligus sebagai petunjuk dan kasih sayang dari Allahumma hamna bilmihnan, wajahkan bulan imanan wahumohan, wahudah warahmat. Allahumma lakinna, Allahumma lakinna minhuma yasina. Ya Allah, ingatkan kami jika kami melupakan Al-Quran. Wa'alimna minhuma jahilna. Ajarkan kami agar kami memahami Al-Quran, karena banyak sekali tidak kami pahami dan turut dari Al-Quran. Warsukna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk bisa dan mampu membaca Al-Quran di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Waja'alulah nahujjata ya Rabbal Alamin. Jadikan Al-Quran ini menjadi perisai bagi kami, dan jangan sampai Al-Quran menjadi pengurang bagi kami. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mudah menghafal Al-Quran, anak-anak yang mudah mengamalkan Islam. Ya Allah, berkat kepada kami keturunan yang saleh dan saleh. Ya Allah, jadikanlah kota Tarakan ini kota yang kau terangi dengan sinar Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah penduduk kota Tarakan ini penduduk yang mendapatkan rahmat Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga di Tarakan ini keluarga-keluarga yang tersinari dengan Al-Quran. Ya Allah, limpahkan keberkahan kepada masyarakat Tarakan, agar mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang setia kepada Al-Quran, yang membacanya siang dan malam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala rasulih Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.